الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد حملة نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الحادي والثلاثون من دراسة هذا الكتاب وقد وصلنا إلى الدرس العشرين Ad-darsu al-ashrun. Al-ashrun berapa itu al-ashrun? 20. Al-ashrun itu 20. Nah, ini coba sambil kita merojah tentang angka. Kemarin terakhir sudah sampai belasan. Ini mulai 20, kita juga akan bahas tentang puluhan. Tapi merojah dulu yang dari awal. Wahidun. Wahidun. Ithnani. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asharatun, asharatun bi fathish shin, tilka asharatun kamilah, 1 sampai 10. Kemudian belasan. Ahada asyara. Ahada asyara. Ithna asyara. Ithna asyara. Thalathata asyara. Thalathata asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Sittata asyara. Sittata asyara. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Thamaniyata asyara. 19 11 ila 19 dan dia memang seperti itu mabniun alal fathi dia selalu fathah tidak bisa ahadu asyaru tidak pula ahadi asyari tidak ada selalu fathah nanti kita akan belajar ya tapi dia selalu fathah intinya kalau bilangan 11 sampai 19 Kemudian bilangan puluhan kita cicil bilangan puluhan ishruna ishruna thalathuna thalathuna arba'una arba'una khamsuna khamsuna sittuna sittuna sab'una sab'una thamanuna thamanuna tis'una tis'una ini bilangan puluhan atau biasa disebut al-fadhul uqud al-fadhu al-uqud itu bilangan puluhan 20 sampai 90 ya 20 sampai 90 kaidahnya dia mirip seperti jamak mudzakkar salim gampangnya ya biziyadatil waw wan nun waw nun waw nun waw nun ya seperti itu dia mirip seperti jamak mudzakkar salim berarti kita sudah puluhan sudah bagaimana kalau kombinasi ditambah dengan satuan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditambah dengan satuan kalau ada satuan dan puluhan maka puluhan bilangan puluhan selalu disebut di akhir selalu disebut di akhir seperti apa wahidun wa ishruna wahidun wa ishruna thalathatun wa thalathuna thalathatun wa thalathuna yani seperti ini satuannya dulu sebut satuannya dulu baru puluhannya ya puluhan itu di akhir paham ya ya ini bilangan puluhan begitu pula ad-dars al-ishruna al-ishruna 20 harus ditambah wa iya harus pakai wa untuk memisahkan antara satuan puluhan ratusan seribu harus pakai waw bilangannya Hah? Untuk apa? Bilangan apa? Satuannya tanwin. Satuannya pakai tanwin. Kecuali kalau dia nanti idhofah. Tapi kalau tidak, ya tanwin. Ada ihda asyrata. Ahada asyara untuk mudzakkarnya, ihda asyrata untuk muannasnya. Hah? Ada, beda mudzakkar muannasnya. Sama seperti 1, 3. Beda mudzakkar dengan muannasnya. Kalau hitungan biasa seperti yang kita sebut tadi, satu pola itu, 1, 2 pakai mudzakkar, 3-nya pakai yang muannas. Pola yang kita sebut itu pola asal. Pola asal itu nanti dia memang untuk ma'dud mudzakkar. Ya. Al-Ishrin. Belum? Masih? Masih. Wasil ila ad-dars al-Ishrin. Hada an-nas takallama an al-adad wa ma'duduhu mu'annas. Ya. Kayfa in kana al-ma'dudu mu'annasan. Ams qad darasna al-adad wal-ma'dud mudhakkar. Al-ma'dud mudhakkar. سواء كان من العدد الواحد إلى اثنين ومعدوده مذكر وكذلك العدد من الثلاثة إلى العشرة والمعدود مذكر هذا قد درسنا في درس الأمس أما هذا الدرس إن كان المعدود مؤنثا bagaimana dia ketika معدودnya مؤنث sebenarnya kaidahnya gampang ketika antum paham درس kemarin yang ini pun sama tinggal dibalik saja dibalik mudzakkar muannatsnya ya salma afi fasliki talibatun minas sin wal yabani ya salma afi fasliki talibatun minas sin wal yabani na'am fi faslina khamsu talibatin minas sin wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min indonesia وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا وفي فصلنا ثلاث طالبات كم أختا لك يا ليلى كم أختا لك يا ليلى لي ثلاث أخوات لي ثلاث أخوات وكم أخا لك وكم أخا لك لي خمسة إخوات لي خمسة إخوات لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة نعم كم وكم أخا وأختا لك نعم وكم أخا وأختا لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي زميلة اسمها خديجة لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات لها ثمانية إخوة وثماني أخوات نعم تفضل كل واحد يقرأ جملة ثم ترجم تفضل أخان يا سلمى أفي فصلك طالبة من الصين والياباني وهي سلمان apakah di dalam kelasmu Fasliki, sah ya? Apakah di dalam kelasmu siswi ada? Ada siswi dari Cina dan Jepang. Dan Jepang, sah ya? Terjawab. Fasrina qabla satu talibatin. Khamsu. Khamsu talibatin minas sini wa arba'un talibatin minal yabani. Pertamani talibatin minal min Indonesia. Ya, di dalam kelas saya ada 5 siswi. Mereka 5 siswi dari Cina dan 4 siswi dari Jepang dan Samani 8 siswi dari Indonesia. 8 siswi dari Indonesia, ya. Ini percakapan antara Laila dan Salma. Ini seperti ini ya, buku-buku bahasa Arab, hatta yang jadul, ya, yang bajadul atau bahkan memang muamalah Saudi seperti itu, dia hatta dalam hiwar saja diatur. Hiwarnya sesama perempuan, sesama laki-laki, ya, dalam hiwar aja kagak ikhtilat, ya. Hatta di hiwar aja diatur seperti itu. Beda dengan kondisi Saudi sekarang. Kondisi Saudi sekarang berubah, ya, berubahnya menurun kalau dari segi syar'i. Kalau modern mah anggaplah boleh dikatakan tambah, tapi kalau dari sisi syar'i menurun. Ya, menurun. Kalau sekarang ya sempat ada konser segala macam. Hah? Ya, memang tanda zaman di hadis ya, kondisi manusia makin buruk memang. Bukan hanya Saudi saja. Semua negeri makin buruk kondisinya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Anas ya, atau hadis Ibnu Abbas, saya lupa. La ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Keadaan dulu lebih bagus dari sisi syar'i, keilmuan, ya, para ulama ya. Makin ke belakang makin jelek. Makin buruk. Walaupun teknologinya maju, tapi itu buruk. Ya, tapi itu buruk. Ah, sama. Astamani, saya mau tadi ketika bilangan bilangan sebagaimana kita sudah belajar pola 3 sampai 10, polanya pola apa? Idhofah. Ya, idhofah adatnya sebagai mudhof, ma'dudnya sebagai mudhof ilaih. Maka adatnya, yakni bilangannya, dia sebagai mudhof. Biasanya dhammah. Seperti ini, khamsu talibatin, arba'u talibatin. Loh, kenapa ketika 8, thamani? Ketika 8, thamani. Saya hanya menjelaskan ini saja. Thamani talibatin. Aslinya dia dhammah juga. Thamaniyu. Aslinya dia seperti itu. Thamaniyu talibatin. Akan tetapi huruf illat dikasih harakat bagi orang Arab itu susah. Ya, huruf illat dikasih harakat itu susah bagi orang Arab. Seperti al-qadi, ya. Makanya dia tidak dikasih harakat al-qadiyu, enggak. Huruf illat dikasih harakat itu susah. Maka bagaimana lebih mudah diucapkannya dengan mad samani daripada mengucapkannya samaniu. Jadi ini taubahnya seperti dhammah. Sukun dia-nya angka 8, taubahnya seperti dhammah. Samani talibatin. Dan polanya sama, pola idhofah. Mudhof ini sebagai mudhof, makanya tanpa tanwin daerah sini. Dan ini sebagai mudhof ilaih, makanya dia kasroh. Ya, ini tentang yang samani dulu. Alladhi ba'dahu. Wa fi fadlina thalathu talibatin min al-Hindi wa sittu talibatin min al-Filipina wa sab'a. Ini tadi saya salah baca ya. Min al-Filipini lebih tepatnya. Kalau ada alif lam maka dia bukan ghair munsharif, tapi dia munsharif. Maka berubah harakatnya. Minal filibbi ni wasitu talibatin minal filibbini wa sab'u talibatin min Turkiyah. Naam. Dan di dalam kelas kita ada 3 siswi dari India dan 6 siswi dari Filipina dan 7 siswi dari Turki. 7 siswi dari Turki. Turki. Di Turki itu enggak ada orang jelek. Enggak ada orang jelek Turki. Orang coklat aja enggak ada. Dua-duanya enggak ada orang jelek. Saya enggak pernah lihat orang Turki jelek. Mungkin ada tapi enggak pernah. Selama ini umroh haji, atau bagi orang Arab yang terkenal, akhwat itu paling cantik Syam, Turki. Turki, Syam. Mana? Fasilina. Iya. Fi faslina. Iya, harus jar. Naam, ada di padahu. Kam uktan lagi ya Laila. Berapa saudarimu, saudari yang kamu punya Laila? Wahai Laila, sahih. Al-jawab. Tiga saudari, sahih. Cuma wakam akhwan laki dan berapa saudara laki-laki yang kamu miliki? Iya. Jawab wakam satu ikhwatin, saya mempunyai 5 saudara. Mempunyai 5 saudara laki-laki ya. Ikhwatin itu jam'u akh. Jangan salah, dia saudara laki. Naam, ada tiba ada hu. Laki satu akhwatin, wakam satu ikhwatin. Kamu mempunyai 3 saudara dan akhwatin. Kamu mempunyai 3 saudari dan 5 saudara. 5 saudara. Ini hanya menegaskan lagi, kan tadi sudah dijawab. Dia punya satu akhwatin, kam satu ikhwatin. Menegaskan lagi total. Nah, sebenarnya lebih bagus idan, kalau begitu laki thalatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Oh, kalau gitu kamu punya 3 saudari, 5 saudara. Makanya dijawab. Nah, dijawabnya na'am. Kalau jawab na'am. Wa kam akhon wa ukhtan laki? Iya. Dan berapa saudaramu dan saudarimu? Nah, yang kamu punya. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 4 saudari. Dan 4 saudari. Naam, minal awal. Li zamilatu ismu. Li zamilatun. Li zamilatu ismuha. Kalau mau disambung zamilatun ismuha. Tapi ini enggak pas disambung karena dia ini khabar satunya sudah mubtada. Bagusnya dipisah saja. Li zamilatun ismuha Khadijatu laha zamaniyatu ikhwati wa zamani akhwati. Aku memiliki teman namanya Khadijah. Dia memiliki zamaniyah. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8. Dia memiliki 8 saudari. Ikhwatin. Dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudari perempuan. Iya, saudari perempuan. 16 bersaudara. Wah, ini kayaknya emaknya enggak satu ini. Ya. Bukan satu ini emaknya nih. Banyak ini. Kalau yang begini mah. Kalau Saudi itu ta'adud biasa ya. Sudah biasa. Hah? Abu Muhammad sih saya 10 bersaudara. Iya. Ini 16. Hada ad-dars 'anil 'adad wa ma'duduhu mu'annats, sedangkan ma'dudnya adalah mu'annats. Sebenarnya polanya mudah saja seperti yang adat ma'dud mudzakkar. Kalau kalian paham bab yang ini, maka yang mu'annats gampang. Hanya tinggal kebalikannya. Ya, pola adat bilangan 1 sampai 2 babnya dia bab taukid, yakni adatnya sebagai taukid. Ma'dud dulu baru adatnya. Dan dia satu jenis, mudzakkar mudzakkar, mu'annats mu'annats. Adatnya mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar. Ma'dudnya mu'annats, adatnya mu'annats. Maka kita tarik mundur dulu. Adatnya yang 1 dan 2. 1 yang 2 ketika ma'dudnya mu'annats. Fil fasli talibatun, talibatun ma'dud mu'annats. Kaifa adaduhu talibatun wahidatun, maka jadinya talibatun wahidatun. Di kelas ada satu siswi. Ma'dud awalan thumma al-adad. Polanya, lihat, polanya setara. Kalau bilangan 1 sampai 2 polanya setara. Mudzakkar mu'annats, mudzakkar mu'annats, mu'annats. Bagaimana mutanna fihi talibatani ithnatani. Talibatani ithnatani. Talibatani dua siswi. Ithnatani, sebenarnya ithnatani kalau dihapus sudah menunjukkan mutanna. Talibatani sudah menunjukkan mutanna. Makanya ithnatani dia sebagai taukid. Sebagai penguat saja jumlahnya berapa. Paham ya? Ini adat ma'dud ketika mu'annath. Gampang. Polanya seragam. Ma'dud mudzakkar, adat mudzakkar, ma'dud mu'annath. Adatnya mu'annath. Ammal adadu minas tharathah ilal asyarah fahuwa ala babil idhafah. Dia polanya idhafah. Sebagaimana 3 sampai 10 yang kemarin. Polanya idhafah, yakni adatnya sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Ya, adatnya sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Dan dia polanya berkebalikan. Sudah kita pelajari kemarin. Pola bilangan 3 sampai 10 berkebalikan. Al-akhtilafin min haythu al-mudhakkari wal-mu'annath. Kebalikan dari segi mudhakkar mu'annathnya. Kalau kemarin adatnya ma'dudnya mudhakkar, adatnya mu'annath. Ma'dudnya mudhakkar, adatnya mu'annath. Kalau ma'dudnya mu'annath bagaimana? Maka adatnya mudhakkar. Ma'dudnya mu'annath, adatnya mudhakkar. Talibatin ma'dud mu'annath, adatnya bagaimana? Salasu tanpa ta' marbutoh. Tanpa ta' marbutoh, adatnya mu'annath. Ma'dudnya mu'annath, bagaimana adatnya? Adatnya mudhakkar. Salatu talibatin min Turkiya. Salatu talibatin ma'dud mu'annath, maka adatnya mudhakkar. Seperti itu semua dipukul rata. Bilangan 3 sampai 10 intinya kebalikan dari yang ini. Gampang. Gampang kan? Hanya kebalikan saja. Hada huwa al-adadu li ma'dud mu'annath, ketika dia ma'dudnya adalah mu'annath. Al-awwal iqra' waktub. Kul wahid yaqra' jumlatan. Tafadhal. Tadi udah terima semua kan ya? Udah kan ya? Udah. Kul wahid yaqra' jumlatan. Ila mana ad-dawr? Ya. Salasu. Salasu talibatin. Tiga siswi. Naam, tiga siswi. Sahih. Sama. Arba'un talibatin. Empat siswi. Empat siswi. Sama. Khamsu talibatin. Lima siswi. 5 siswi, sahih. Cuma 6 siswi, sahih. Naam, sahih. Ada lima ada hu? 8 siswi. Nah, lihat ya, ketika dia yang lain 3, 4, 5, 6, 7 biasa dia mudhofnya marfu'. Memang asalnya seperti itu. U. 7, 3 pola idhofah talib. Talibatin. Tapi ketika 8 ya-nya sukun. Itu asalnya pun dhammah juga tadi sebagaimana kita jelaskan, asalnya dia dhammah. Tapi orang Arab sulit untuk mengucapkan harful illah muharrakan. Huruf illah dikasih harokat, itu susah bagi orang Arab. Maka dia ditashil, dipermudah saja. Dengan cara apa? Dijadikan mad, maka menjadi thamani. Thamani. Thamani talibatin. Alladhi ba'dahu? Sembilan siswi. Sahih. Thumma sepuluh siswi. Siapa tadi? Udah? Hah? Naam? Oh udah. Berarti tamrin tsani. Tamrin tsani. Iqra. Fi baituna. Fi baitina. Iya. Itu apa? Bagi sangat mengganggu sekali. Bagi yang paham langsung ketika ada huruf jar atau marfu'ah fi baituna. Tidak ada fi baituna. Fi baitina. Fi baitina salasu gurafin. Gurafin. Di dalam rumah kami ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Gurafun. Gurafun min fawqiha gurafun mabniyah. Gurafun. Kamar-kamar, kamar-kamar di surga. Ghurafun jamak dari ghurfatun. Ghurfatun muannas, ma'dud muannas, ghairu aqil. Ghairu aqil ketika jamaknya dia dengan sighah jamak taksir, ya. Dia dengan jamak taksir. Ats-tsani. Tafadhal min al-awwal. Fi al-jami'ati asru hafilat. Di kampus ada 10 hafilatin. 10 bis. 10 bis ya, sahih. Ada 10 bis. Kalau di Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah itu dengan Masjid Nabawi jauh. Ya, maka ke sana ada bis gratis. Ada bis yang mengantarkan ke Masjid Nabawi gratis. Biasanya setengah jam sebelum sholat. Loh, kalau telat gimana? Kalau telat naik taksi. Kalau telat bisnya hanya jam-jam tertentu. Kalau telat naik taksi. Kalau telat maka naik taksi. Hafilatin. Perhatikan jamak muannas ma'dudnya ada kan sudah kita pelajari bahwa pola ma'dudnya itu adalah dengan sighat jamak. Bilangan 3 sampai 10. Sighat jamak. Wa jama'u qad yakunu jama' taksir. Ada kalanya bentuk jamaknya jama' taksir. Seperti sebelumnya thalathu ghurafin. Ghurafin jama' taksir. Wa qad yakunu jama' muannatsin salim. Ada kalanya jama' muannats salim. Seperti apa? Ashru hafilatin. Ashru hafilatin. Hafilatin. Hada 'ala wazni jam' muannats salim. Ya. Jamak muannas salim bi zaidatil alif wa ta maftuhah. Ya, sighat jamak muannas salim. Maka lihat ya, perhatikan jamaknya ada kalanya jamak taksir, ada kalanya jamak muannas salim kalau ma'dudnya muannas. Kalau ma'adudnya mudhakar, ada kalanya jamaknya jamak taksir, ada kalanya jamaknya jamak mudhakar salim. Kalau ma'adud mudhakar, jamaknya ada kalanya jamak taksir, ada kalanya jamak mudhakar salim. Jamak taksir sah untuk mu'anas maupun mudhakar. Naam, ada tiba adahu. Fi hadhil madrasatu. Fi. Fi hadhil madrasati tamani madrasatani. Tamani. Tamani. Di dalam sekolah ada sekolah lagi. Ya, seperti itu. Fi hadhil madrasati. Fi hadhil. Fi hadal madrasah fi hadhil madrasati tamani mudarrisat mudarrisani mudarrisa mudarrisani mudarrisa mudarrisati mudarrisatin sahih tarjim. Di dalam sekolah ada 9 tamani tamani 8 ada 8 guru wanita. Ada 8 guru wanita, sahih. 8 guru wanita. Fi hadhil madrasati. Hadhil madrasati. Al madrasati badal dari hadhihi, maka i'rabnya sama dengan hadhihi. Hadhihi kan fi mahali jarrin. Posisinya dia majrur karena ada fi-nya. Walaupun enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Karena isim isyarah itu mabni. Ya, dia tidak berubah harokatnya. Tapi posisi badal itu seperti posisi sifat mausuf. Sudah kita pelajari sifat mausuf kan? Sifat itu pasti ngikut mausufnya dalam segi apa? I'rabnya. Dalam segi i'rabnya. Maka fi hadhil madrasati. Madrasati juga ikut kasrah. Naam, ada ba'dahu. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas, dia memiliki 7 putri. 7 putri, sahih. Sab'u banatin. Ada tiba adahu? Fi baitina tis'u jaratin. Di rumah kami ada 7 tis'u 9 ayam betina. Ada 9 ayam betina bertelur ya. Dulu anak punya ayam, ayamnya setiap hari bertelur. Umi anak sampai enggak pernah beri telur. Ayamnya sudah bertelur tiap hari. Tiap hari bertelur, tiap hari bertelur. Kalau bertelur maunya di kasur. Naam, ada di mana ada? Ada 5 fakultas kuliyatin, sahih. 5 fakultas. Naam, ada tiba ada. Fil mustashfa ashru talibatin wa arba'un mumarridatin. Di dalam rumah sakit ada 10 dokter dan 4 perawat. 4 perawat, sahih. Arba'u mumarridatin. Ada tiba ada hu? Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u binatin. Wa arba'u binatin. Tidak ada binatin. Binatin. Naam. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 4 anak perempuan, sahih. Cuma tadi pada Bu. Di hom satu ikhwatin wasitu akhwatin. Saya memiliki 5 saudara dan 6 saudari. Dan 6 saudari, sahih. 6 saudari. Hom satu ikhwatin wasitu akhwatin. Ada tiba ada Bu? Fi hadal kitabi asyaratu surusin. Di dalam buku ini ada 10 mata pelajaran. 10 pelajaran. Dars ini, dars itu bab lah ya, seperti bab dia. 10 dars atau 10 bab. Perhatikan ya, ketika madudnya mudzakkar, adatnya mu'annas. Adat mu'annas 10 bi fathi syin, asyaratu, asyaratu durusin, asyaratu durusin, tilka asyaratun kamilah. Ya, ketika madud adatnya mu'annas, syinnya fathah. Ketika adatnya mudzakkar, lihat yang halaman sebelumnya, asyru, syinnya itu sukun, syinnya sukun, asyru. Ini jangan kebalik-balik ya. Satu asyaratu, satu asyru. Satu syinnya fathah, satu syinnya sukun. Nah, mana lima adahu? Lana arba'atu aknamin wa khamsu ammadin. Kami mempunyai empat paman dan lima bibi. Empat paman, lima bibi. Dari pihak mana? Ayah. Dari pihak ayah saya, Amam dari pihak ayah, Ammad dari pihak ayah, yang saudara kandung ayah, saudara kandung ayah ya. Dia mirip dengan ayah, saudara kandung, kakak atau adik, laki-laki atau perempuan dari ayah ya. Oleh karena itu masuk rumah mereka pun tidak harus izin. Laisa alaikum junahun an tadkhulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw mamalaktum aw ma malaktum mafatihahu aw shidiqikum. Ayat sebelumnya ayat tentang wajib minta izin, tapi kalau masuk ke rumah paman bibi tidak wajib minta izin, boleh karena dia mahram. Naam, ada di ba'dahu. Sampai mana? Nah, minal awal. Fi biladi. Fi? Fi baladi. Fi baladi khumsu jami'ati. Di negaraku ada lima kampus. Ada lima kampus. Kampus. Di Indonesia ada berapa kampus? Dua. Banyak? Kampus nasional berapa? Setiap provinsi satu lah ya, apa lebih? Lebih ya. Ya, ini kitab. Ya, ini kitab aslinya cetakan lama atau dibuat lama, tahun 70-an. Iya, tahun 70-an, 80-an. Di ketika itu di Saudi kampusnya masih dikit. Yang termasuk kampus tua itu Jamiatul Imam Muhammad Ibn Suud, Jamiah Ummul Qura, Jamiah Islamiyah Madinah, ya, Jamiah King Abdul Aziz di Jeddah, sama mana? King Fahad juga termasuk. Hanya beberapa, gak sampai 10. Yang kampus lama itu sampai 10. Kalau sekarang mah sudah puluhan, sudah 20-an mungkin, atau 30. Kalau dulu gak sampai 10 universitas di Saudi, masih dikit. Sekarang banyak. Naam, ada di ba'dahu. Fidzalika darsi samani kalimatin jadi tadin. Di dalam pelajaran itu ada 8 kalimat. 8 kalimatin. Kalimatin kalimat. 8 kalimat itu apa? Kata baru. 8 kata baru. Kalau kalimat itu kata. Kalau jumlah baru itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Naam, ada di mana? Yang bi salatu majallatin. Saya memiliki 3 majalah. Naam, sahih. Thalathu majallatin. Wah, kata. Gampang ya. Dia polanya idhofah, adatnya mudzakkar, madudnya muannas. Dengan sifat jamak bisa dia jamak taksir seperti huruf. Ya, seperti apalagi banat. bisa dia jamak muannas salim seperti kebanyakan di sini jamak muannas salim. Banat itu jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk mufradnya bintun. Bintun huruf mufradnya masih ada tapi berubah. Pertambahan alif di tengah, maka itu jamak taksir. Bentuk mufradnya tidak selamat. Hal ini soal ada yang tanyakan? Ya. Yang khusus nomor 10 berarti setiap kita yang dia mengatakan isim yang muzakkar dia tetap pakai asyarat. Kenapa? Ini kan yang di sini kan yang mengucapin dia akhwat. Iya. Kalau misalnya ini berarti kayak isim alkitabu asyarat. Ini kan khusus untuk kebalikannya. Kalau ini kan kayak iya, ini aja nyelip satu nih. Ya. Yang ma'adudnya muzakkar. Iya, sahih. Itu ma'adud mudzakkar sendirian. Yang lainnya ma'adud mu'annas. Mawasil ila tamrin al-thalif. Do'ail harakat awalan. Ajib. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Musta'milan musta'milat al-adada al-adada al-madhkura al-adada al-madhkura baina qawsaini baina qawsaini aw adna. Ajib, apa makna ajib? Jawablah anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan al-adada bilangan al-madhkura yang disebut baina qawsaini antara dua kurung. Sahih, antara dua kurung. Al-jawab kal adadi bi fi ma qausain, jawabannya angka di dalam kurung. Tafadhal. Sama teman qul laka li li li angkanya lihat seperti dalam kurung li sita tu sita tu akhwan jadi ikhwatin li sita tu ikhwatin tarjim. Enam, ada enam saudara. Ada jemaah dahulu. Kam uhtal laka li khomsu akhwatin. Li khomsu akhwatin. Sahih, khomsu adat untuk ma'adud mu'annas, maka adatnya mudhakkar. Perhatikan yang kemarin tadi, tadi sudah latihan yang ma'adud mu'annas semua, sekarang selang-seling ada yang mudzakkar, ada yang muannas, maka harus waspada, hati-hati, jangan sampai ketukar. Ma'dudnya, jenisnya mudzakkar muannasnya, begitu pula adatnya. Adatnya berkebalikan, jangan tertukar. Nah, berarti pada hu. Nah. Il hafli asru baqaratin baqaratin. Sahih. Tarjim. Di landas di lapangan ada 10 sapi. 10 sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya, Allah perintahkan Bani Israel menyembelih sapi satu saja. Seandainya mereka langsung menyembelih, maka situ sudah sah. Tapi mereka malah mempersulit. Warnanya apa, umurnya berapa, ya, bagaimana sifatnya. Akhirnya Allah kasih sifat yang susah. Nah, ada di mana? Kam? Poli. Kam toribatan jadi datan fil fasli. Terjem awalan. Berapa? Siswi baru di kelas. Di kelas, sahih. Fil fasli. Tis'u talibatin. Sahih. Tis'u talibatin. Terjem. Ada 9 siswi di dalam kelas. Sahih. Bisa juga disingkat pakai dhamir. Fil fasli diganti fihi. Fihi tis'u talibatin. Bisa disingkat seperti itu. Ada di mana? Kam tabibatan fi mustasyfal walayah. Ada berapa dokter di rumah sakit anak? Rumah sakit anak atau rumah sakit bersalin? Enam. Fihi tabani tabibatin. Fihi tabani tabibatin. Tabani tabibatin. Sahih. Terjem. Di dalamnya ada 8 dokter wanita. 8 dokter wanita. Sahih. Mustasyfal wiladah mudhaf mudhaf ilaih, yang jadi patokan jenis mudzakkar muannasnya mudhafnya, maka jadinya fihi. Naam, ada tiba ada hu. Kam hafilatan fil jami'ati. Ada berapa bis di dalam universitas? Iya, berapa bis di universitas? Fihi situ hafilatin. Situ hafilatin. Terjem. Di dalamnya ada 7 bus. Ada 7 bus. Situ 6 bus. Ada 6 bus. Fil jamiah, kalau dia mau pakai dhamir, fihi apa fiha? Fiha. Kenapa? Karena muannas, jami'ah muannas, maka pakainya fiha. Fiha situ hafilatin. Naam, ada tiba adahu? Kamibnan. Kamibnan laka. Berapa anak yang kamu miliki? Naam. Li arba'atu abna'in. Li arba'atu abna'in. Arba'atu abna'in. Terjem. Saya memiliki 4 anak. Naam, sahih. Min awal. Dan bintan laka, berapa anak perempuan yang kau miliki? Naam. Li khamsu. Li, lihat angkanya. Li, angkanya 7. Li sab'u banatin. Sahih. Aku memiliki 7 anak perempuan. Nah, ada di mana tu? Kam jami'atan fi balatika. Berapa kampus di negara kamu? Fi balatika. Bukan. Ketika dijawab baladika, jawabnya bagaimana? Kamu jawabnya ya saya, fi baladi atau balad mudzakkar. Fihi salah satu. Fihi salah satu jami'atu. Salah satu jami'ati. Jami'atin. Sahih. Pola idhofah. Terjem. Di dalam negara saya ada tiga universitas. Tiga universitas. Kalau Indonesia universitas tertua apa? UI. UI mana itu ya? Apa ITB? Apa UGM? Hah? Apa? UGM. Ulam, saya pernah lihat di UGM Fakultas Perhutanannya. Pohonnya itu ya, saya lihat ada tanggal tanamnya. Itu zaman Belanda udah ada itu. Beberapa pohonnya saya lihat udah ada. Hah? Wah, itu ini. ITB itu kalau salah dulu juga dari zaman Belanda kan? ITB. Pak Karno lulusan mana? ITB kan? Habibie juga ya? Satunya. Tapi yang tua mana? Wala. Apa itu? Kalau Lipia tahun 80-an? 85 kalau gak salah. Apa 86? 80-an. Hah? Lama, lumayan lama. Awalnya itu sebatas kursus, tadinya kursus. MOU-nya kursus di kedutaan Saudi. Kedutaan tadinya cuma persiapan bahasa Arab saja. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kemudian berkembang-kembang baru dibuka sarjananya, ada sarjana Fakultas Syariah. Naam, ada ba'dahu? Kam kitaban indaka. Berapakah kitab yang kamu punyai? Ini sama niatu kutubin. Saya memiliki 8 kitab. Naam, 8 kitab. Sama niatu kutubin. Paham ya? Diperhatikan kaidahnya. Kaidah adat antara madud dengan adatnya. Ya, ketika bilangan 1 dan 2 al-adad wal madud mutasawiyan. Dia bersesuaian, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Kalau al-adad min ats-tsalatsah ila al-'asyrah fa huwa mukhtalifan, berkebalikan. Madudnya mudzakkar, adatnya muannats. Madudnya muannats, adatnya mudzakkar, berkebalikan. Dan itu diperhatikan. Sampai sini ada yang tanya kan? Coba ada yang tanya kan? Ya. Latihan 2. Tamrin ar-rabi'. Dha'il harakat awalan. Iqra'il jumalal atiyata. Iqra'il jumalal atiyata. Waktubha ma'a kitabatil a'dadi al-waridati fiha bil hurufi iqra' mana iqra' bacalah. Al-jumala, kalimat-kalimat al-atiyata berikut, waktubha, dan tulislah, ma'a, dengan kitabatil, dengan penulisan, penulisan al-adadi, bilangan-bilangan, al-waridati, yang ada atau yang keluar, al-adad, jam' al-adad, bilangan-bilangan, al-waridati, yang ada, fiha, di dalamnya, hanya kembali ke al-jumal. Ini penting ya, penting kemampuan membaca domir, kemampuan membaca domir, mengembalikan domir. Domirnya kembali kemana? Ya, al-jumal. Kenapa? Karena kalau salah balikin, salah paham. Salah balikin itu salah paham. Fiha ay fil jumal, yang ada dalam kalimat-kalimat, bil hurufi, dengan huruf-huruf. Huruf jama'ul harf, mufradnya harf, jama'nya huruf. Huruf itu jama', masuk ke bahasa Indonesia. Huruf dengan huruf. Suara awal, ah? Rukun awal, tafadhal. Arba'atu inwatin wa salamatu wa isnatani wa tiga ini wa salamatu inwatin wa salamatu inwatin salasu ikh salasu ah? Salasu akhwatin, akhwatin, akhwatin. Salasu akhwatin. Terjem. Saya mempunyai empat saudari dan tiga saudari. Empat saudara. Saya punya empat saudara dan tiga saudari. Dan tiga saudari, sahih. Ikhwatun itu mudzakkar, jangan lupa. Ikhwatun wa jaa ikhwatu Yusuf. Enggak ada yang cewek, saudara Yusuf. Kalau ada barangkali kayak bidadari. Ya, tapi enggak ada. Nama itu ada. Wathamani banatin, sahih. Terjem. Delapan anak perempuan, sahih. Ada tiba ada. Yang ini asharatu. Indi. Yang ini asharatu. Hah? Ah, sahih. Asharatu. Asharatu kutubin. Wasabu majalatin. Sabu majalat. Terjem. Saya mempunyai 10 buku dan 7 majalah. 7 majalah, sahih. Ada di mana dahulu? Sembilan. Sembilan dokter. Dokter laki, dokter perempuan. Dan enam perawat. Enam perawat. Perawat lagi perempuan. Perempuan. Perempuan, sahih. Ada di mana bu? Empat kemeja, sahih. Coba sembilan, halaman soal, ada yang tanyakan? gampang ya, tinggal dibiasakan saja mana yang adat mudzakkar, mana yang adat muannats. Rukun sadis ila al-ashir, hadha wajib, wajib manzili. 6 sampai 10 ini PR secara tertulis. Yang PR secara tertulis nomor 6 sampai 10. PR ya. Fi warqah, fi warqah wahidah uktub asma'akum thumma hawwil mubasharatan al-'adad ila al-huruf. Langsung saja ya, kalimatnya satu kali tulis saja. Langsung dengan huruf. Nuasilillah tamrin al-khamis. Uktubil a'dada. Uktubil a'dada min thalatatin ila asharatin. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Uktubil a'dada. Tulis angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikan tiap-tiap dari kata-kata ini sebagai ma'dud, sebagai ma'dud lahu, ay sebagai ma'dud lil adadi, sebagai ma'dud bagi bilangan. Sayyaratun, ukhtun, talibatun, majallatun, bintun, sa'atun. Tafadhal. Sampai siapa tadi? Terakhir mana? Hah? Saya mana? Terakhir siapa? Hah? Terakhir siapa? Andri? Ah. Naam. Ada sayaratun arba'atu abwati. Hah? Enggak. Sayarahnya harus jadi ma'dud. Sayarahnya bukan harus jadi ma'dud, bukan sekedar ada di kalimat. Harus jadi ma'dud. Naam. Taruh angka di depannya jurus bawa kalimat. Gampang. Jadikan kalimat. Mobil. Belum selesai itu kalimatnya. Ngapain 4 mobil dicolong? Tahu bagaimana? Sempurnakan, tinggal ditambahkan. Ada arba'u sayyarati. Arba'u sayyaratin. Tapi kalau isim isyarah kepada benda jamak ghairu aqil, isim isyarahnya bagaimana? Gimana? Hadhihi arba'u sayyaratin. Sahih. Hadhihi dengan hadhihi isim isyarah li jam'i ghairi aqil. Hadhihi arba'u sayyaratin. Bentuk idhofah adatnya mudzakkar. Sahih. Sudah sempurna itu. Sudah sempurna. Hadhihi mubtada arba'u sayyaratin khabar. Naam, ada ba'dahu. Hah? Bagaimana polanya? Ingat, ini pola 3 sampai 10. Tetap berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pakai pola ini. Tidak boleh ada yang mengotak-atik, tidak boleh, apalagi orang ajam. Enak aja mengotak-atik. Nah, ini orang Arab udah warisan dari zaman jahiliyah, ya udah ribuan tahun usianya. Enggak boleh kita mengotak-atik. Bagaimana? Khamsu Amadutnya bagaimana polanya? Khamsu madutnya harus jamak akhawatin. Terjem. Ini lima saudara perempuan. Lima saudara perempuan. Setelahnya tidak boleh pakai isim isyarah hadhihi. Ganti kalimat lain. Tunggu dong. Tahan, dari awal. Talibatun fil fasli asru talibatin. Fil fasli asru talibatin. Sahih. Asru talibatin. Terjem. Di dalam kelas ada 10 mahasiswi. 10 mahasiswi. Atau tazawajtu arba'a talibatin. Saya nikahi 4 siswi santriwati misalnya. Semoga saja. Nah, ada itu ada. Naam. Inggi salatin majalatin. Salatu majalatin. Majalatin. Majalatin. Sahih. Terjem. Saya mempunyai 3 majalah. 3 majalah. Sahih. Ada tiba ada. Lahu khamsu banatin. Dia memiliki 5 putri. 5 putri. Sahih. Khamsu banatin. Ada tiba ada. Muhammadun indi arba'a. Muhammadun Muhammadun yang punya antum apa Muhammad? Muhammad berarti indahu indi. Apa indi masa ya? Muhammadun indahu arba'u sa'atin. Sahih. Terjem. Muhammad memiliki 4 jam tangan. Banyak amat Muhammad. Cita-cita jadi wasit kali. Pengen jadi wasit. Pasang semua. Naam, hadha huwa ad-dars an al-adadi wal-ma'dud. Wal-ma'dudu mu'annath. Sedangkan ma'dudnya dia mu'annath. Wal-qa'idah bi'anna al-adada ala sighatil jam'i, dia harus sighatnya jama'. Wal ma'dud bi'ikhtilafil jinsi min awal adad bi'ikhtilafil jinsi min ma'dudihi, harus beda jenis. Ma'dudnya sudah mu'annath, fal adadu mudhakkar, adadnya mudhakkar, harus berkebalikan jenis bilangan 3 sampai 10 ya. Al-kalimatul jadidah al-majallatu jam'uha majallatun. Al-majallatu jam'uha majallatun. Indonesia. Indonesia. Masyaallah, lihat nama Indonesia keluar di buku ini. Bahkan Indonesia itu sejak awal Jamiah Islamiyah selalu punya jatah. Sudah punya jatah mahasiswa Indonesia. Itu jasanya Pak Muhammad Nasir. Ya, jasanya Pak Muhammad Nasir. Dari awal itu dia sudah minta jatah beasiswa untuk Indonesia dan dikabulkan. Pak Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah. Hah? Pernah jadi menteri, Mang? Perdana menteri. Emang pernah jadi? Anak enggak tahu kalau beliau. Hah? Anak kurang tahu kalau beliau pernah jadi Perdana Menteri. Anak enggak tahu. Ya, tapi beliau orang besar zaman dahulu. Beliau pendiri Dewan Dakwah Islamiyah. Ya, dan diantaranya banyak jasanya itu kepada Islam, terutama pendidikan Islam. Al-harfu jam'uhu hurufun. Al-harfu jam'uhu hurufun. Harf huruf. Jangan salah, al-harf mufrad. Huruf jama'. Ya, huruf jama'. Al-kalimatu jam'uha kalimatun. Al-kalimatu jam'uha kalimatun. Kata. Kalau kalimah satu kata. Kalimat, kata, kata. Jangan kebalik. Jangan salah dalam menterjemahkan. Ilah. Anakul bihamdika. Asyadu ala nanti astagfirullah wa atubu ilaih.